Suarane kabeh kok. Kyaine? Heeh. Ya anjane iya. Sing teko ndok kene iki kabeh ya termasuk sing ceramah. Iki potongane wong-wong gragas. Gragas iki bahasa Inggris the celutak. Lho kok gragas kok celutak? Iya ancen apa-apa doyan. Lah apa-apa doyan niku jenenge gragas celutak. Apik doyan elek ya. Ibadah doyan maksiat ya. Oh, ganjaran doyan dosa ya. Pengajian doyan dangdutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduka Allahumma Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin Rabbana atina min ladunka rahmah Wahayyi' lana min amrina rasyada Amma ba'du Sa'adatal muhtaramin Para alim, para bapak kiai, ibu nyai, sedayanipun Masyayikh, asatid, para sesepuh lan binisepuh Engkang dipun mulyaaken Engkang kita ta'zimi Sedaya pengurus musola, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, konco-konco panitia, konco-konco santri, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah Engkang kula tresnani, engkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika kita saged sesarengan hadir bersilaturahim berzikir, bersolawat bertolabil ilmi dalam rangka haul sesepuh RW mriki. Muga-muga majelis ingkang kita dherekaken niki saged kita pundhut hikmahipun, paling boten mangke dados wasilah iman lan takwa kula panjenengan tambah kuat, ibadah kula panjenengan tambah istiqomah, sehingga uripe pinaringan barokah. Mangke yen sampun wancine sowan ngersane Allah, kapundhut kanthi husnul khotimah. Kula seneng banget dalu niki ningali jamaah sing rawuh semanten katae semangat ten pundi-pundi kula matur zamane wayahe kula njenengan ngraketaken pasederekan ningkataken kerukunan. Masyarakat mriki niki wonge mesti macem-macem. Karepe dhewe-dhewe, kelakuane ya dhewe-dhewe, pendapate ya dhewe-dhewe. Tapi nyatane iso guyub rukun. Niki nek istilah kula hidup berdampingan dalam keberagaman. Padahal beda-beda lho. Wong pakaiane wae beda-beda. Ibu-ibu niku kerudunge ya beda-beda. Ana sing warna ijo seragam, ketoke urung lunas. Ana sing putih kuwi ndum-nduman. Beda kabeh wong pakaiane wae beda-beda. Behane ya beda-beda. Nek ora percaya coploken ngono. Tapi iso hidup rukun berdampingan. Lho nek gelem rukun kaya ngene iki lak ya aman masyarakate, aman negarane. Engko kula sampean ibadah ya tenang, uripe ya tentrem. Pun mboten usah saling mengelokkan apalagi mengenyek. Itu termasuk sumber hilangnya kerukunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kersane ta lek wonten sing maido sampean, wonten sing ngilokno sampean. Gawe acara haul sesepuh ngene iki. Kan ana to kelompok sing gak seneng dianggap bid'ah, dianggap syirik. Kersane wong kono yo kari nyawang. Makanya kula sering ngomong, heran aku nanggone wong sing do bid'ah-bid'ahno peringatan haul, yasinan, tahlilan, manakipan, maulidan, sholawat. Wong kari nyawang kok gak kuat. Umpama abot tak ya sing nglakoni to nggih. Wong sing nglakoni ya biasa-biasa kok. Lha sing kono kari nyawang kok gak kuat. Ibu-ibu sepuntene jenengan kok ketok tenggengen iki ngrungokno omongan kula ta nyawang rai kula. Lah padha wae to wong sampean kari nyawang kula ae kok atimu gak kuat. Lho kok sampe ana sing batin endahne nyoyo aku dadi bojone wong kuwi lho. Iku jenenge atimu gak kuat wong kari nyawang ae lho. Cara sing berat resikone kan aku to sing dadi wong sing ganteng iki. Dadi ngene lho maksude. Bu. Bu. Tak baleni meneh ya. Iki soalé penting ten pundi-pundi tak sampekno. Mboten usah poyok-poyokan, mboten usah tukaran, mboten usah gegeran. Mboten wonten manfaate dan tidak akan pernah dapat solusi apalagi menyelesaikan masalah. Wong amalan ten gene agama Islam niku luas. Sing diaturno Gusti Allah kan dadi amaliyae kula panjenengan niku luas, macem-macem. Kari sampeyan seneng nglakoni amal sing model piye? kari sampeyan seneng nindakke amaliah sing model ya apa, monggo lakonono. Gak atek ngilokno wong liya sing amaliyae gak padha ambek sampeyan. Engko wong liya sing amaliyae gak padha ambek sampeyan nika. Gak katene ngilokno sampeyan. Mbah gak digatekno kok. Sepanjang itu tidak menyimpang dari akidah dan tidak melanggar syariah, monggo. Ayo no, tasamuh, toleransi, saling menghargai. Lek dulur-dulur Muhammadiyah iku seneng amaliyah sing model ngono iko, yo cek dilakoni. Lah nek dulur-dulur NU seneng amaliyah sing model ngene iki, yo monggo dilakoni sing sae. Engko ana kelompok liyane iku sing seneng amaliyah model ngono iko, yo monggo cek dilakoni sing apik. Gak atik poyok-poyokan, gak atik gontok-gontokan, apa maneh tukaran. Lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Saman ketoke gurung faham. Ngene lho. Iya ngene rungokno. Amal nduk gone agama Islam ki umpama prasmanan, iku hidangan sing disuguhno Gusti Allah iku menune macem-macem. Kari sampeyan doyan menu sing model ya apa? Jupuken wis. Aja ati ngelokno wong liya sing doyanan menune gak padha ambek sampeyan. Engko wong iku gak katene ngelokno sampeyan. Lha nek iki insyaallah paham, soalnya jalure nang departemen perbadokan. Ketoke mantuk-mantuk wisan niku. Wong sampeyan doyanane menu ngene iki. Ya wis jupuken. Aja atik ngelokno wong liya sing doyanane menu gak padha karo sampeyan. Ngono lho maksudku. Ngene lho Bro, sampeyan ku lek wis badhok badhokan model ngono iku, badhok-badhoken. Aja atik ngerayah-ngerayah badhokane wong liya. Engko badhokanmu yo gak dikrayah karo wong liya. Purane bahasane kasar, gak tek kaget anjen ket biyen yo ngene kok. Nyatane yo sik pancet laris ae. Malah sing kasar-kasar ngene iki sing ngangeni nggih Bu nggih. Timbangane meluntus gak ana apa-apane ngono iku. Termasuk nang wong sing beda agama ambek sampean, ojo diperangi, apalagi pakai kekerasan. Ojo rangkul mereka, sentuh hati mereka dengan akhlakul karimah. Api ono ae, engko cek kebuka atine, terus oleh hidayah Gusti Allah, terus mlebu Islam lantaran sampean alhamdulillah. Lakum dinukum waliyadin. Ngoten Bu. Wes gatek gegeran. Kula niku heran kok ngrasakno kadang gara-gara beda paham direwangi tukaran, pemaneh no luar negeri kae do perang paten-patenan, lapo paten-patenan barang. Gak perlu paten-patenan niku, wong gatek dipateni ae akhire engko ya do mati dhewe kok. Nggih napa nggih? Ayo tebu semangat, wong gak atik dipateni lho akhire engko ya do mati dhewe. Makane wong ceramah ngene iki ya gak perlu suwe-suwe. Lho kok gak perlu? Lho wong e asline gak atik diceramahi iki ya wis ngerti kok. Wong sing goblok kaya ngono iku ya. Gak atik diceramahi iki lho jane wis ngerti. Lek sholat iku apik, lek nyolong iku elek, maca Quran iku apik, mendem iku elek. Yo ngerti, tapi kadung wis dadi hobi ngono. Wong gak atik dipidhatoni niku jane wong ya wis sadar, wis krasa. Halo. Wong biyen nome ya kuwate ngono, gagahe ngono. Bareng wis tuwa malah apes, malah loyo. lurahmu ae untune wis mulai merotoli. Loh. Mbiyen yo rapet apik. Nggo nyokot watu iso remuk. Lho saiki wis mulai merotoli. Iku ra yo ceramah langsung teko Gusti Allah sih. Iku wis nasehat teko Gusti Allah. Untumu biyen pepek saiki mulai merotoli. Iku wis pitutur iku. Nasehat agung teko Gusti Allah. Kon biyen kuat saiki lemah, saiki loyo. Iku yo pitutur teko Gusti Allah. Termasuk rambutmu biyen rupane ireng saiki malih dadi putih. Iku yo pitutur luhur teko Gusti Allah. Mangkane Sunan Kalijaga gawe tembang judule turi turi putih. Turi putih moh rasito mbok guyu ditandur moh moh isinau kalimatnya lak turi turi putih ditandur ning kebon agung. Awas siap siap ya. Ono celeret tiba nyemplung mbok kira kembange apa wis langsung ae turi-turi lho niku karepe ngono mituturi menasehati memberikan petua petunjuk kebaikan petunjuk yang bagaimana kok putih ya petunjuk tentang kematian nasihat tentang kematian iku lho lek ana wong mati tanggamu kancamu sedulurmu mati iku dibungkus kain warnane putih mangkane turi-turi putih lho ngono ana wong mati terus sampeyan gelem takziah sampeyan gelem ngelayat mesti nampa pitutur paling tidak ada sentuhan di hatimu. Lek tepak ketok wong mati ngono atimu kok lak kedodok. Ya cek mantep ngono lho. Lah kedodoke ya apa? Terus angen-angen ngene sampean. Hoi. Iki sing mati tanggamu. Iki sing mati sedulurmu. Terus giliranmu kapan? Mesti nampa pitutur ngono. Saiki kancamu, tanggamu. Lah terus matimu kapan? Mangkane kain sing digawe bungkus wong mati diarani kain kafan, iku ngelingno matimu iku lho, kafan. Nek aku kan sik suwe. Termasuk rambut sing asale ireng male dadi putih iku alamat dilu engkas kate ditandur ning kebon agung ditandur ku diceblokno. Lah kok ning kebon agung ku maksude kuburan soalnya sing diceblokno nang kono iku dudu bibit jagung bibit kacang ijo titik winih pari titik tapi sing diceblokno ning kono iku batangnya arek-arek ini iki. Heh. Lek wis diceblokno ndok kono, Ibu Bapak, tolong perhatiin. Ketika kita menyaksikan atau menghadiri proses penceblokan penceblokan jenazah wis tak karepku. Di makbaroh kayak gitu, pasti kita akan berpikir. Ternyata kehidupan di dunia ini akan berakhir seperti itu. Siapapun orangnya, apapun profesinya, setinggi apapun pangkat kedudukan dan jabatannya, kehidupannya di dunia akan berakhir seperti itu. Kabeh wis. Sing wong tani, sing pedagang, sing pegawai negeri, sing tentara, sing polisi, sing pejabat, sing kiai yo tak gak yo. Nah, termasuk maling. Semua akan mengalami peristiwa seperti itu, tinggal menunggu giliran. Terus akhirnya sadar, tiba urip ndek donya iki gak suwe. Sek kapan sih? Aku ngaji nang kene ku lho sek kapan? Saiki wis ngaji nang kene maneh. Lah iya mangkane. Gak suwe. Sampan rewangi mlebu metu terus golek butuhan. Lho ngerti-ngerti duwe putu. Gak suwe ya urip ndek donya iku. Jumat lo sik tas kapan? Iki dilungkas wis kate Jumat maneh. Aku ketemu begecil-begecil iki lho sik kapan? Saiki wis ketemu meneh. Gak suwe urip ndek donya iki. Diluk-diluk, makane Sunan Kalijaga cerdasnya luar biasa. Diungkapkan dengan bahasa ono celeret. Niku kan gambaran kehidupan sing mek diluk kan. Celeret. Kuwi maksudnya kaya kilat lho, Bu. Sing diungkap suarane. Celeret. Berarti urip nang donya iki ya mok celeret ngono iku. Nu kilat tok cuwepet sih, Bu. Ana tanduk kene kilat sing suwi ngono celeret. Kilat endel. Makane bahasa kula simpel. Oh urip nduk donyaku mek celeret. Gak salah lek wong sepuh biyen mengungkapkan urip ndek donya iki gak suwe, mek kaya mampir ngombe. Wis mampir, jenenge mampir didik omahe dhewe. Keperluane cuma ngombe. Gak lek mangan sik rodok suwe. Wong iki cuma ngombe. Wis mampir cuma ngombe. Ya diluk tok, celeret iku lho celeret, gak suwe. Gak suwe. Lah wong iku lek sadar urip ndek donya gak suwe, gak mungkin kate sombong. Gak mungkin akan membangga-banggakan sesuatu ngapunten sing kate disombong nopo wong cuma celeret cuma dilu sing kate dibanggak nopo wong cuma dilu sing kate digul-gulno ya apa wong gak suwe celeret. Halo, apamu sing kate kon banggakno wong ndek donya cuma dilu ae lho celeret. Donyamu iku ta tanahmu sing ombo iku ta sing kate kon banggakno. Kon duwe donya, duwe tanah iku gak suwe, dilu cuma celeret. Donya, tanah, kecekel tanganmu iku gak suwe, dilu cuma celeret. Engko pindah tangan nduk gone anakmu, nduk gone putumu, nduk gone warismu, kadang nduk gone wong liya. Gak suwe, gak suwe, gak pantes lek dibanggakno, gak pantes lek disombongno. Apa meneh? Duitmu sing akeh iku kon banggakno, kon sombongno, kon andalno. Tanganmu nyekel duit itu gak suwe, dilu dilu, celeret. Mesti kok pindah tangane wong liya. Contohnya gampang to, wong saiki ana duit sik kecekel tangane panitia. Gak suwe yo. Dilu celeret. Mari ngono yo pindah kecekel tanganku. Loh, lek wis kecekel tanganku anggitmu nang suwe ngono. Yo gak suwe dilu celeret. Gak. Bojoku gak tau utek-utek ngono iku. Lho iki mau lek sik tas di SMS karo toko material. Utang bangun, utang material 49 juta. Aku mikir cukup taga oleh toko kene iki. Celeret ora suwe iku. Apa meneh sing kate dibanggakno? Bojomu yo gak suwe. Wong iki wis ana indikasi mblenek nyawang rupamu. Celeret kecekel wong liya dilungkasi. Ngapunten, ilmumu ta sing kate dibanggakno, sing kate diandalno. Wong ilmu iku titipan teko Gusti. Gak suwe, Gusti Allah lek kersa njabel ilmumu pira wene. Sing jarene alim. Mangan kitab lho entek 2700. Lha iku nek Gusti Allah kepengin jabel yo dilu gampang. Numpak sepeda motor gak gawe helm kebreset cruwet ndase ketatap patu jedak mesti lolak-lolok. Entek-entek ilmune. Celeret. Apa meneh pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu iku sing kate kon banggakno, kon sombongno. Numpak pangkat, jabatan, kedudukan yo gak suwe dilu iku celeret. Mun dadi kepala desa ya cuma 6 tahun. Lek rong periode 12 tahun, 12 tahun menjabat dadi kepala desa. Iku lho modale lho gurung karuan balik sian. Takon kepala desamu kon totalan. Gak suwe celeret. Apa maneh sing kate dibanggakno? Bu, wajahmu. Rupamu iku kate dibanggakno. Gak suwe kok jare ayu, jare ganteng. Gak suwe. Celeret. Diluk ya puret kabeh. Nyun ngapunten. Wong wedok lak ngono sih, Bu. Ana sik enom yo ngono-ngono iku. Ayu-ayu. Sik enom. Mesem ya masyaallah, mencutno wong. Celeret ora suwe. Bareng wis tuwa mengengeh ya masyaallah medeni wong. Mangkane nduk aja kemayu nduk. Taman ayu mergo isih enom, gak mergo apa-apa. Ora suwe iku, ayumu iku gak suwe. Celeret. Dilungkas. Kaya mburimu iku rupamu. Gen to noleh omong guri. Lah ngono hak noleh nggih. Ya ya, kaya iku, ya kaya iku. Saiki jek enom yang mindur-mindur kenceng pipimu, gak suwe dilungkas. Persis mburimu. Agen noleh maneh agen. Lah ngono heeh. Ya iku. Purane Mbah nggih. Mboten niat ndamel contoh jenengan. Ngono kok digrayangi tenan. Iya iki. Temen kok. Iya niki ya mindur-mindur kenceng. Lah kok mengkeret wisan. Iki Mas ya didempul kaya apa ya wis gak iso kenceng. Kok dodo iki biyen ya mentek-mentek. Saiki kari tengere tok ngene. Nglembreh kabeh. Celeret. Lha iku ya pidato teko Gusti Allah, ceramah teko Gusti Allah wisan. Kulitmu sudah keriput, sudah mengkeret ngono iku. Wong lanang ya padha jatik goyang-guyu. Nomu ya gagah-gagah ngene iki. Gak suwe iku gagahmu, celeret. Bareng wis tuwa apes loyo. Buktine hawa karepe ana tapi tenaga wis gak iso. Ana arek ayu liwat kiyer-kiyer leh nyawang kok. Ini anak sapa e? Blongor-blongore. Jejeri bojo diutik-utik kaya apa wis gak ungket babar pisan. Wis gak iso, Dok, Dok. Diapakno iki, diapakno. Padha bapak-bapak mas-mas enom yang ngono iku kuat-kuat gagah-gagah. Aku yang ngono. Tapi ngene iki gak suwe. Dilu wong celeret. Golek wis tuwa. Ya Allah. Kadang-kadang trimo gawe wahe untu iso mrotoli dhewe-dhewe. Nek wis celeret terus tiba nanti tiba nyemplung. Nyemplunge nang kuburan. Halo. Nyemplunge ten kuburan. Nek wis nyemplung ndok kono, dipendem, diuruki, diincepi patok. Cara wong kene patoke lak loro to nggih. Lah niku nek patok siji jenenge tenger, nek patok loro jenenge tenger. Tenger demi Allah, alam barzah kuwi isine wong tenger-tenger. Alam kubur kuwi nggone wong tenger-tenger. Tenger-tengere ya apa? Lho sing digawa mrono iku apa sih? Sing kena digawe sangu mrono iku apa sih? Sing ngancani nduk kono iku sapa ae sih? Kabeh mesti denger-denger sapa ae lek berangkat mrono. Denger-denger mesti. Adek gak percaya, ayo Pak Lurah berangkat to sik. Ah, engko terus rakyate sampean kabari kabeh. Ancene yo denger-denger temen nduk kono. Apa sing digawa mrono? Apa sing kena digawe sangu nduk kono? Tibake bondo donya kekayaan, harta benda sing sampean kelompokno ndak karuan polahmu iku gak kenek digawe sangu mrono. Padahal sampean lek kerja nganti jeplok ngono iku, gak ro wayah, gak ro esuk awan sore bengi. Jare wong Jawa polahe nganti kaya gabah di interi direwangi ngalor, banterono direwangi ngalor, ngetan riwa mondar morak moncat, mobat, mosak, kalang, nibo, jongkir, golong, wes, yo kentean kok, gak ono sing digawe sang umrono. Masa akeh-akeh donya mati yo gak katut ngene opo nggih? Masa lali bakul helm sing heleme sak pirang-pirang iku mati yo gak ono sing heleman. Malah ono wong sugih omahe kayu. Kawandel-kandel lawange lho kawandel. Ngono ku wonge tepak mati. Gelek papan kate dike nutup burane ngono. Bengong gelek kayu. Wong anake diwarah karo awakmu den. Nak, iki lawang iki ditetel nak ya gawe tutup kuburane bapakmu. Ojo Pak Mudin. Kandele ngene ya tak tukone kayu kilon ae ngono. Ga ono sing digawa. Terus yang menemani dirimu di sana siapa? Anakmu Bu, enggak ada yang mau menemanimu. Padahal perjuanganmu begitu besar untuk anak-anakmu, luar biasa. Mulai dirimu mementengnya, menggembolnya itu enggak cukup sedino rong dino, 9 bulan rekosone ndak karuan. Apa maneh wetenge wis gedhe ngono iku mendeh-mendeh aja atik guyu, Pak. Wis kabotan sing mbok tambahi ae bahane. Iku nek weteng wis gedhe, Bu, dikae mlumah yo ampek, dikae mering yo sesek, dikae mengkurep malah remek ngono iku. Mlaku lho ndak iso jejeg wong lembean biasa kenceng malah ndeger-ndeger ngene iki coba. Belum lagi waktu melahirkan, taruhannya nyawa. 1000 loro nglumpuk dadi siji. Toh nyawa ku pilihan antara hidup dan mati. Loro, Pak, wong lairno iku. Ngedene ae. Yo yo gak sumeret tapi krungu. Wis pikiran ta? Lho sampean pikir wong lairno iki dige mekekeh terus bayine mencolot dhewe plunyu. Masya Allah. Lawara iki. Wahing jare. Lah secara logika ae lho Pak pikiran, wong bayi sing metu lho sakmono gedene, padahal bayi ini sakmono gedene, gak lara ya apa? Wong sampean ngising tepak gegelen koyo ngono larane. Setelah itu lahir dadi bayi, iku ayo ngrepoti sampean, ruwet. Sampean turu sik gayer-gayer, anakmu tangi, nangis, mesti nulungi anak. Gak sida turu, ngene apa nggih? Mangan sik timi-timi, anake tret prek-prek-prek. Mesti ditinggal nyawiki anake. Lho, nduk pengajiane ora iso tenang kok perkara duwe anak cilik. Nang ngrungokno ngaji kok ambek mengemiki lho. Lha iko, iko, lho. Iku barang lho iku. Sopo sing nyawang yo enggak kok. Saking ane ketok. Makane Bu dilarang mengeluarkan anggota badan. Taman sekolah no, zaman kuliah no, zaman nikah no. Digaek no omah ngono iku sik ngrepoti ndak karo-karuan. Lho anakmu yang belani koyo ngono iku gak ono sing gelem ngoncoi sampean ndok alam kubur, gak ono. Suamimu Bu yang sering ngeloni dirimu itu juga gak mau menemanimu di sana. Tenger-tenger mangkane wong urip iku iya. Mangkane wong urip iku kudu cerdas. Ngaji bareng ngene iki kudu cerdas. Mikir apa sih sing kena digawe sang umrono? Sapa sih sing ngancani nduk kono? Sampeyan lek tepak ngaji karo kiai sapa yen lak disuduhno? Iki lho. Sing kena sampean gawe sang umrono. Iki lho. Sing iso ngoncoi sampean nduk kono. Difilter, dipilih-pilih, dipilah-pilah. Makane leres dawuhe Pak Lurah kalau mau. Sing apik-apik dikongon gae, dikongon ngamalno. Terus sing elek-elek tinggalen, tapi prasaku mosok ana ceramah kok elek ngene. Aku asli gak pati setuju. Endi wong e? Ada ana sambutan nanti apa yang disampaikan oleh kiai, yang baik-baik sampean amalkan, yang jelek-jelek sampean tinggalkan. Mosok sing disampaikno kiai kok enek sing jelek barang ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, sing jelas kabeh katai mrono. Telu ngomrono. Iki kene iki kuburane nduk sendi. Arae-arae. Oh, mrono nggih. Sabar nggih. Sedaya sabar, soalnya mronoe gantian. Nah, lek Pak Lurah kate berangkat sik ya CE. Zaman yo jondisi ngalao, musuh lurah yo ngalao ae. Lho wong iku lek kate lunga mesti mikir sangu. Mesti mikir sangu. Wong aku lho teko Bojonegoro kate lunga ngaji mrene. Mikir sangu, aja mbok pikir terus gak nggawa sangu ngono. Yo nggawa. Jagano panitia, yo nek panitiane gak lali ayo. Bareng panitiane lali terus aku gak nggawa sangu. Ayo kentekan BBM. Nyurung lan mobile. Yo tetep nggawa sangu yo ngono. Piro-piro gak kira tak ngene kon. Wong kate lunga iki mesti mikir sangu. Sampe nek lungane wadah toto Amerika kono. Nggawa duit rupiah sak pirang-pirang. Gak kena gawe tuku, Bu. Nek kena gawe tuku ya diijolno dolar. Soale nek kono sing payu dolar. Iling-ilingen muga-muga iso toto Amerika kono. Lah kon kok amine kate nang Amerika dodolan sosis ngono. Munda parek nek lungane nduk Mekah nduk Madinah iki wayang berangkatan haji wis muga-muga kuwabe iso ziarah Mekah Madinah. Amin. Sampeyan sapa ngerti aku pas dadi wali iki. Wali murid. Ya setidaknya amine jamaah semene akeh iki lak mandi ta. Tapi ya aja amin tok. Ya diikhtiari. Kon amin nganti perutul lintil-lintilmu nek gambo ikhtiari ya ora iso totok kono. Lungoe lek nduk Mekah nduk Madinah nggo duit rupiah akeh opira ya kudu diijolno real. Soale nduk kono sing payu real. Mundak parek meneh nek lungone nduk Malaysia kono, rupiahe kudu diijolno ringgit. Lah nek mundak parek meneh, kono iku lungomu nduk kuburan. Nah, iku rupiahe kudu diijolno jariah. Soale sing kepayon nduk kono ku jariah. Ku lho dawuh Kanjeng Nabi, "Idza matabnu adama in qata'a 'amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Hadits kama qala. Nah, aku masih maca arang-arang e sampean yo gak ngerti ae lho. Kan nggo syarat kudu diwaca. Wong iku lek wis mati, kabeh ganjaran amale kebus. Nah, sing gak apa? Iku sangune siji shadaqah jariyah. Loro ilmu sing manfaat, telu anak soleh sing terus ndongakno. Lah ngoten to nggih? Wis salah gak ngerti ya wis nyaut nggih ngono lho. Lah ngono, gak nemen-nemen ketara gobloke. Rupiahe kudu dijolno jariah. Lah syaratte ya apa? Ya bondomu aja dicekeli ae. Sebagian donyamu, dhuwitmu ku culno. Lepas masjidmu cek nang dadi tambah makmur. Tepe kini anak putumu iku bangunane cek tambah apik. Ngono iku sing kena digawe sangu. Halo. Culno culno, donyamu iki lho disebar. Cara bibit pari, bibit jagung iku disebar. Engko gak entek kok tambah akeh. Lah disimpen ini gak bosok ya pangan tikus. Duit yang ngono kok bu asli ya. Apa gak disebar, nek gak bosok ya dipangan tikus. Gusti Allah ngentekno duitmu ini nemen gampange kok. Halo. Diterusno mboten? Disebar. Masjidmu cek nang dadi, tepek ini anak putumu bareng iki lho, gedunge cek nang rampung. Wes, makane kula balak-balik ngomong, ibu-ibu lek nggae perhiasan monggo tapi jangan berlebihan. Yo gak apik ngene iku berlebihan. Kae cincin monggo sak karepmu. Tapi yo aja akeh-akeh, driji 10 digone kabeh. Mun kate ganteni tesi po. Yo sing driji tengen siji, driji kiwa siji ngono ae lho. Liyane cumplung ngono iku ali-alimu iku. Dekeke nduk masjid ngono lho. Dekeke nduk madrasah ngono lho. Nggo bantu pondok pesantren niku ngono. Iku sing kena digawe sangu. Gawe apa sih? Ali-ali akeh-akeh iku. Oh, gawe gaya. Yo ngono iku ancene wong kene iki gaya-gaya. Dicomplung sing kakean niku. Kalo dolen nggo mbayari guru TPQ sing kuru-kuru iku lho. Kon gak saken guru TPQ niku kakean dituturi tapi gak dibayari. Dituturi ya. Dabar dek mulang arek cilik-cilik arek kene iki nakal-nakal. Nggih. Sing ikhlas ya dek ngadepi arek cilik-cilik. Nggih. Dituturi ya tapi gak dibayari. Mangkane yo sandas-ndase kuru. kupluke nganti do lodok dhewe-dhewe. Waya salam salat engko melengak engko noleh iso ucul kok kupluke. Ya iku perlu, Bu, ali-alimu sing kakean-kakean niku dilepas. Dolen kekno. Saman nganggo gelang ya gak dilarang wong wedok. Monggo, tapi aja berlebihan. Belangan kok mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen. Iku wong tajaran kepang. Diplorot iku gelange sing akeh-akeh iku. Gawe bantu arek yatim niku lho. Gawe bantu biaya kehidupan pesantren niku lho. Gawe proyek-proyek agama iku lho. Halo, tanggamu sing fakir miskin niku lho. Iku sing kena digawe sangu mrono. Gelang isi jiahe pokoke sebu. Ngono. Apian maneh ya gawe gelang karet ngono ae lho. Jomu ngamuk kare jedhetno raine. Rambut memadal-madil kena nggo tali. Praktis-praktis. Kalung yang ngono, ojo gede-gede, angger gulu mono plengkere lak wis e. Rantene kapal diumetno. Irisen niku. Kalunge kok gulune. Gawe bantu pesantren, madrasah, gawe proyek-proyek agama, ngapunten. Iku sing kena digawe sangu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek gak denger-denger meneh ndok kono. Lah lek wis ngono terus ana mbok kira kembange apa? Ini luar biasa. Ungkapan mbok kira kembange apa ini pertanyaan. Ternyata engko sok lek wis ndok alam barzah, ndok alam kubur iku ngadepi pertanyaan teko malaikat mungkar nakir. Lah pertanyaan iku ya man rabbuka, man nabiyuka, wa ma qiblatuka sak teruse iku. Nah iku lak terus diungkapno kembange apa? Lah kok kembang? Iya, kembang itu simbol wewangian. Soale kembang iku ambune wangi, kecuali kembang api nggo nyumet lambene cah ngono-ngono iku. Mumpung gorong soale. Wong biasane bantah lek tak terangno iki. Berarti yang dipertanggungjawabkan dan ditanyakan di alam barzah nanti seputar wewangianmu ketika hidup di dunia. Sakpiro sih wangine sholatmu, sakpiro sih wangine posomu, sakpiro wangine zakatmu, sakpiro wangine zikirmu, sakpiro wangine ngajimu, sakpiro wangine sodakohmu, sakpiro wangine amal sosialmu, pengabdian kemanusiaanmu itu sakpiro wangine. Makanya kembang, aja ngremeh no kembang loh. Parfum minyak wangi itu sing akeh digawe toko kembang. Bahkan jamu tetes iki. Cik laris blok. Iku ganteng-ganteng oon. Pengin laris yo ngene carane. Di samping iku aku nyelametno sampean, cek gak keliru sampean. Kadung kena obat sing berbahan kimia ngono iku. Racun niku. Nek iki aman-aman, wis ta lah manut nang aku. Enteng barang sesuatu yang mahal itu biasanya akan dikemas rapi, cilik tapi berharga tinggi, bernilai tinggi. Emas, berlian, cilik, kontumon. Ono berlian sak ndasmu ngono iku. Ya cilik-cilik ngono iku, tapi nilainya luar biasa. Ya aja mbok remehno jamu tetes iki, cilik. Khasiate wis terbukti. Wis ngono ae. Alah menengo. Tak piro sih wangine ibadahmu? Soale winginane pas kula ngaji ten kampunge Gus Mukhlis ngono iku tak sampekno. Ibadahe kula sampean, amale kula sampean iku basin, cara gabah ngono ya, gabuk iki lho gabuk, gak mentes blas. Gak ono isine. Wong kene lek ngarani apa bahasane? Gabah, gabuk nggih. Ya wis, tak takokno. Cara kene gabah sing gak ono isine lek apa jenenge? Oh gabuk ya wis. Soale nggonku lek ngarani tidak berisi. Ngarepku sih. Iya, kula sampean iki maca Qur'ane ya gabuk. Ramadan wingi khatam 30 juz, tak khatam juz 30. Ngono iku jenenge gabuk. Sedakoe ya gabuk. Ngene iki dikongkon infak ngono misale ana soroban apa kardus keliling ngono. Kon nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing dicemplungno. Oh, kompak to. Gabuk. Ngono iku gabuk jenenge. Wiridan yo gabuk. Mari salat lho, mari salat dijak zikir karo imam. 5 menit gak suwe. Ngono iku sik 2 menit wis plencing-plencing, pledet-pledet. Imam wayen ndonga kare telung lonjor sing ngamini. Kok wiridan salat jamaah do males apa mana jamaah subuh? Aku gak ngenyek, gak ngenyek. Lek atase wong kene potongane jamaah subuh tontoken. Ndok langgarmu iki lho musolamu iki lho. Waya subuh. Akean cagake timbang wonge. Jatik guyu wong kelakuanmu yang ngono iku kok. Padahal iku benteng lho, bentenge akhlak. Apan jamaahe kuat, syiar rame, semangat. Akhlake generasi-generasi muda niku hebat-hebat. Terbentengi wong tanha anil fahsya'i wal mungkar. Maca Quran yo ngono, dikuati. Iki iso mbentengi anak-anakmu. Woi. Anakmu terutama sing perawan-perawan iki lho. Cek gak gampang di grogoti model ngene-ngene iki. Bentengi gawe Quran. Nduk, wis tau tak elingno. Lek ketemu arek sing model ngene-ngene iki, kon adek dirayu apa maneh didemok-demok. Kowe nang cepet. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita minggat-minggat. Kadang enggak. Karuan didemok pundake, didemok lengene, didemok pupune, malah mendesah. Amblas kon kena model ngono-ngono iku. Nek gak iso maca Quran minimal wacana takbir. Ate mulai demok-demok ning auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Kabur iki kok. Iya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Punyun ngapunten. Dadi ngene. Lha kula sampean ngaji iki ya gabok kok nyatane. Lek diterangno serius ngono iki ya gak mlebu ndak utekmu. Tapi lek dijak begecekan, dijak guyon ngene iki semangat. Gabuk ngono iku. Malah sing do gawe kodhong ibu-ibu, mbak-mbak iku aku ngomong kit mulai mau lho sak jam lebih lho. Gak ngrungokno kata-kataku malah alah menengo. Iku sing wedok-wedok iku gabuk. Banyak mendengarkan kata-kata aku malah banyak yang terpesona memandang wajah aku. Makasih. Yo gabuk, musolate yo gabuk, posone yo gabuk, gak mikir, gabuk kotor sisan, reget sisan. Kok kotor, kok reget? Sorry yo. Soale kok wabe sing teko nduk kene iki. Kok wabe yo sak lurae. Marane kabeh kok. Kyaine? Heeh. Ya anjane iya. Sing teko nduk kene iki ku wabe yo termasuk sing ceramah. Iki potongane wong-wong gragas. Gragas sih bahasa Inggrisnya the celutak. Lho kok gragas kok celutak? Iya ancen apa-apa doyan. Lah apa-apa doyan niku jenenge gragas, celutak. Apik doyan elek yo. Ibadah doyan maksiat yo. Oh, ganjaran doyan dosa yo. Pengajian doyan dangdutan yo. Lek to Pak istighosah, tahlil, zikire mantep. Lah, illallah. Lah. Innallah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi mesuh yo mantep. Mah nyontokno. Wis wakilono ae nyontone. Mah. Sohi lho ngono. Istighfare yo fase astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Tapi ngilokno wong yo fase. Asu yo niku fase. Dolawatan ngelek-ngelek ngrasani wong yo ngelek-ngelek. Mangkane ngono iku kotor. Mila mbok ira kembange apa? Sak pira sih wangine kembangmu iku? Uripmu iku. Lah saiki karo ngenteni giliran, Bapak Ibu. Ayo digawe ngaji-ngaji dhisik ngene iki. Digawe ibadah-ibadah sik. Uripmu iki asik. Mulai tangi turu. Mapan turu sampai tangi turu meneh iku penuh dengan nilai ibadah. Renes ganjaranmu. Nuh enak lho sampean dadi wong Jawa, agamane Islam urip nggone menganti ngene iki, dibimbing masjid, musala, dijak gawe jamiah-jamiah, yasin, tahlilan, manakipan, sholawatan, maulidan, pengajian, ngene iki renes ganjaranmu. Banyak acara, banyak kegiatan yang penuh dengan nilai pahala. Wis koyo biasane sing mbok lakoni lah, bengi kok tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, syukur iso 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Wis engko karo ngenteni subuh ge maca Quran, sak isomu. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, sak isomu. Ya kul huwailik ya kenek, wong isomu ya iku. Empari basane lho. Sak isoe isomu mek sak huruf ya sak huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun. Nun. Nun. Bareku ganti qaf, qaf. Kof, kok gak maca ya apa sih? Wong Gusti Allah iku ya nyediani sing khatam sak Quran ya ana persediaane dhewe hitungane. Sing isoe mek Yasin ya ana hitungane dhewe. Isoe mek sak huruf ya ana hitungane dhewe. Cok diremehno, gak ngene wiridan, zikir, selawatan. Ngerti-ngerti kok azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Nang persiapan berangkat sholat jamaah subuh. Wiridan, mari ngono ibu-ibu ya masak, ya nyapu, ya kora-kora, umbah-umbah. Rambut anak-anak iku, anake berangkat sekolah terus tele-tele nduk sawah ta, nduk pasar ta, kerjae apa ngono, engko mulih jam 10, bareng tutuk omah terus adus, bareng sisan aduse. Ya gak apa-apa, malah mesra. Sing penting putune aja digawa. Ya girap-girap engko. Murah wae mbah kunge. Mari ngono makan siang terus koilulah istirahat menjelang zuhur. Krungu azan zuhur, nang berangkat nang masjid nang musala, jamaah zuhur, mari wiridan donga. Sopo kono? Oh, ngentasi pemean. Terus ana tanggamu lara, tilik ana. Nyambangi wong lara yo ganjarane gedhe. Oh, istirahat dulu yo, sadan asar wisan. Mari asar yo koyo biasae lah. Apa urusane iku? Ibu-ibu yo ngliwet. Ya persiapan mangan sore kok iki ana sayur raheman denget karo digoreng ne tahu tempe. Bapak-bapak yang ngono iku apa ana urusan apa kono? Ana tarian lingkungan ana apa maghrib? Mari maghrib engko tahlilan, yasinan, ana rapat lingkungan, rapat kampung to apa kono? Mas isa lho, cepet to. Mari isa engko Bu, terus nunggoki anakmu sinau karo dites ngajine tutuk endi? Anakmu ngantuk turu keloni, ngeloni anak. Mari ngeloni anak terus kok ngeloni bapak? Lempet-lempet. Lempet-lempet, abar lempet-lempet terus dondom. Dondom sik kok durung-durung. Yo dondom sik ana pakaian sing bedah suwek iku eman wong sik apik. Ah mari dondom monggo terus iki kok ngeloni bapak meneh. Zikir muhasabah. Ngaji kok mikir kelon to kono. Zikir muhasabah. Zikir muhasabah iku ya apa? Ini harus kita lakukan tiap malam menjelang tidur. Ditung umurku ki wis pira sih? Lho terus kira-kira ibadahku sak pira, maksiatku sak pira, ganjaranku oleh sak pira, dosaku sak pira akehe. Iku zikir muhasabah akeh ndi sih ganjaranku karo dosaku? Diangen-angen mripatmu iki lho akeh ndi? Gawe maca Quran karo gawe ngintip wong adus. Gawe mentelengi kitab, maca buku karo gawe mentelengi HP akeh ndi? Kupingmu akeh ndi? Gawe ngrungokno ceramah, ngrungokno pengajian, nasihat kebaikan karo gawe ngrungokno sing koplo, sing tanganmu akeh ndi nggo muter tasbih karo nggo nebleki bokong. Sikilmu akeh ndi gawe sila wiridan karo gendut-ndut-ndut ngono iku. Hitungen kabeh, iku jenenge zikir muhasabah. Mari ngono ndonga terus kok kelon ya ngeloni putune nggih. Urip iki iso asik. Lho kenek apa kok tak arani asik? Saman tak ceritani ya. Koyok no luar negeri ku Bu. Embo. Kula niku wong Salwangsul. Mbak no ngene-ngene ya sering diundang ngaji ten luar negeri. Ten Korea wis ping 4. Ki menek tak antemi sisan kandhane teman. Lagi mana Oktober ya nang Korea mana, sambung Singapura, Hong Kong malah 2 bulan sekali. Hong Kong ni rame ni yo kaya Los Angeles. No, nek Los Angeles ya aku yo kurang tahu merono. Hong Kong balak balik, duh, canggih canggih, usiane sepuh sepuh, makanannya terjamin, kesehatannya terjamin. Makanya kanca-kanca sing nyambut gawe ten mriko niku sing akeh ngramuti wong tua-tua ngono iku. Ana sing wis tuwa ngono to Pak. Pengajian ngene digawa, didorong nggo kursi roda ambek duweh. Dawa-dawa, makanya akeh sing do bosen urip. Oh, canggih-canggih teknologine ndak karo-karuan kono. Iya, bosen urip. Sampai do loncat cendela apartemen bunuh diri. Ana sing mara nang dokter njaluk suntik mati. Lapo kok bosen urip? Duwe acara wesan. Yasinan gak ono, tahlilan manakipan koyo sampean ngene iki, gak ono nek kono. Lah nek sampean kan enak sih. Uripe sampean dibimbing karo para ulama, dibimbing karo para kiai. Mulane ayo hormat ten gene para sesepuh. Sareng-sareng kita maca qasidah burdah. Tapi sak durunge tak wacana syairan kados biasane engko sampean maca Buwal Habib Maula Yasol Ya Rabbi Bil Mustafa karo Ya Arhamar Rahimin. Nggih? Huwal Habib Maula Yasol Ya Rabbi Bil Mustafa karo Ya Arhamar Rahimin. Sing mboten saged pokoke pura-pura mangap-mangap. Wis kados biasane lah. Ya kanggo ngimbangi sing maca, walaupun sampean gak maca tapi kan lambene mengo ambek obah-obah. Allahumma sholli ala Muhammad. Waladatka ummuk. Kamu dilahirkan oleh ibumu. Waladatka ummuka. Ya bana Adam, wahai anak Adam, bakian dalam keadaan menangis. Dulu kamu dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis. Boleh dok ini tahu anak bayi lahir langsung bekakak ngono. Kabeh nangis. Wan nasu haulak. Sementara orang-orang yang di sekitarmu, keluargamu, saudaramu, tetanggamu, teman-temanmu, yadhakuna surura. Mereka tertawa bahagia. Kamu yang dilahirkan dalam keadaan menangis, wong-wong sing ngerobong, ya wong tuamu, paman-pamanmu, mbahmu, tonggo-tonggomu, do seneng atas kelahiranmu. Lho, lanang, alhamdulillah. Ana sing teko, lho, bolong. Wa'mal li nafsik wajhad li nafsik. Makane kowe ngamalo sing manfaat kanggo awakmu dhewe. Jihato, usaha keraso manfaat kanggo awakmu dhewe. Nggo apa? Idza baqau fi yaumi mautik. Ketika nanti orang-orang di sekitarmu menangis atas kematianmu, dhahikam masrura, kamu harus dalam keadaan tersenyum bahagia. Kematianmu membuat keluargamu menangis, saudaramu menangis, orang-orang yang di sekelilingmu menangis atas kematianmu, tapi kamu harus mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena kematianmu adalah pintu gerbang perjumpaanmu dengan kekasih sejatimu, Allah Subhanahu wa taala. Monggo bareng-bareng Maula Yasol, Huwal Habib, Ya Rabbi Bil Mustafa, Ya Arhamar Rahimin. Nggih? Sing mboten saged pokoke. Monggo. Huwal Habibul Ladzi turja syafa'atuhu likulli haunin minal ahwani muqtahimi. Maulaya salli wa sallam. على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei anak Adam, iku lho sampean niki anak turune Nabi Adam. Mula dikengken nyonto Nabi Adam. Nabi Adam kuwi wonge jelas, tawadhu, rendah hati. Pancen tahu salah. Tapi ngakoni kesalahane, mboten ngingkari, yo mboten nyalah-nyalahno pihak liya. Diakoni kesalahane. Ngerpo-ngerpo merintih tenggene Gusti Allah njaluk pangapura njaluk kawelasan. Makanya disayangi Allah, dicintai Gusti Allah. Malaikat mawon niku ten Quran digambarno sik do seneng mamer-mamerno tasbih wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nika lho Bu, pas Gusti Allah dawuh nek arep gawe menungso lak diprotes to nggih nika kalih malaikat. Nggih. Ya Allah, ora semangat. Sampeyan ora ngerti ya wis pokoke nyaut ngene lho Pak, ben cepet mari urusane. Lah ngono, cek gak nemen-nemen ketara gobloke ngono lho kok lali. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gusti Allah dawuh, "He para malaikat, ingsun kate gawe makhluk anyar, iki menungso jenise, tak teke nduk bumi." Dadekne khalifah tak serai ngatur donya. Protes malaikat. Qalu atajanu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lapo sih Gusti Allah kateng gawe menungso barang deke nduk bumi iki engko mesti gawe kerusakan, mesti suka pertumpahan darah, mesti senengane tukaran, gegeran, senengane perang. Gak atik. Pun kita saja para malaikat cukup. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih memahasucikan engkau. Pun cukup didukani karo Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku luwih ngerti apa-apa sing kon kabeh gak ngerti. Mbok pikir ngatur donya iki cukup gawe tasbih ngono. Yang iso ngatur donya duduk malaikat, duduk kon, tapi menungso. Soale ngatur donya gak cukup gawe tasbih. Nek umpama malaikat sing diserahi donya iki paling emok subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Padahal ngatur donya gak cukup ngomong tasbih wer wer wer wer klotak klotak klotak enggak. Ya kudu ana sing kok ayu ngatur donya ini butuh macam-macam profesi. Oleh gak ngono donya ini gak asik, donya ini kok gak iso ana kreasine. Ya kudu ana sing apik-apik ngene iki kudu ana. Lah sing elek-elek ngene iki ya kudu ana. Heeh, ancane gandengane. Wes aja sok suci. Ngono jare Gusti Allah. Terus malaikat kuwi didukani karo Gusti Allah, sok suci hati kae, merasa bersih hati kae. Apa meneh iblis iki? Ki malah do sombong, do tinggi hati kok. Lah wong diperintah sujud karo Gusti Allah, sing merintah kuwi Gusti Allah. Dikon hormat takzim ten gene Nabi Adam. Iblis gak gelem. Mergo rumangsa luwih apik tinimbang Nabi Adam. Malah bantah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Api kan lebih baik daripada tanah. Berarti aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih tua, aku lebih pinter, pangkatku lebih dhuwur. Lah kok dikongkon tunduk nggone Adam? Enggak mau dong. Minta tambahi dong iki iblise cek mantep. Cek lega, cek marem. Yo iblise siap. Mergo iblis niku sombong, tinggi hati. Akhirnya kan dilaknati to karo Gusti Allah. Wong nek sombong tinggi hati niku lak gak nyenengno to Bu nggih. Embor ra semangat sampean. Ana wong nang tinggi hati, ana wong nang sombong gak nyuwenengno to nggih. Ngono. Tapi nek wong rendah hati yo nyenengno to nggih. Kaya Nabi Adam niku leh merintih-rintih nang ngarsane Gusti Allah. Iko Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ayo diwaca malih bareng-bareng tabarukan ngalap berkah nggih. Nah, sing mboten saged pokoke. Go. Rabbana ya Rabbana. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Gusti, kula niki kathah zalime. Lho apike Nabi Adam ku rendah hati, ngakoni akeh zalime, kathah salahe, kathah dosane Gusti kula niki. Lek gak jenengan paringi pangapura, lek gak jenengan sepura, lek gak jenengan welasi, kula nderek sinten? Terus kula dados napa? Yok napa nasib kula? Kula lak cilaka donya akhirat. Mergo rendah hati ngono iku lho, akhire dicintai karo Gusti Allah. Coba sampean pikir Bapak Ibu, sampean tak sudono ya. Nabi Adam karo iblis. Iki asline padha-padha penduduk swargae. Nabi Adam iki asline ya penduduk swarga, lah iblis iki asline ya penduduk swarga. Padha-padha nglakoni salah. Nabi Adam pas nduk swarga ya nglakoni salah, lah iblis pas nduk swarga yang nglakoni salah. Salahe Nabi Adam apa? Wong ana larangan wala taqrabu hadhihi syajarah. Lha kok ojo parek-parek nang wit iki? Gak cuma dipareki malah diambil buahnya dan dimakan. Lah karena kesalahan itu Nabi Adam diusir teko swarga. Nah, iblis yang nglakoni salah. Apa salahe? Gak gelem nurut perintahe Allah. Wong dikokon hormat tunduk nang Nabi Adam, iblis lah gak gelem. Lah gak gelem to iblis ya? Loh gak gelem karena kesalahan itu iblis juga diusir dari surga. Bedane sing Nabi Adam ya akhirnya iso balik nang swarga meneh. Soale rendah hati, tawadhu. Nah, iblis salawase gak iso balik nang swarga, soale sombong, tinggi hati. Makanya dadi wong dikongkon rendah hati. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Rendah hati gak akan menjadikan manusia itu rendah, justru akan tinggi derajatnya. Maka dalam bahasa sederhana saya sering ungkap, rendahkan hatimu serendah-rendahnya, maka seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. Jadi rendahkan hatimu serendah-rendahnya, maka tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. Demi Allah, orang yang rendah hati tidak akan pernah bisa direndahkan oleh apapun. Orang yang rendah hati tidak akan pernah bisa direndahkan oleh siapapun. Bahkan orang yang rendah hati tak terkalahkan. Kalau sak ngisore ya, namanya ngerendah kok. Diantem ya gak kena wong sak ngisore. Tembak ya gak kena wong sak ngisore. Ngono lho, itu hikmahnya. Maka manusia diciptakan dari tanah. Ya, tanah iku nggone ndok ngisor, tanah iku rendah. Unggah ono. Masih tanah gunung yo rendah, unggah ono tetep nang ngisore tungkakmu kok. Ngene iki wis tak pikir wisan. Anggitmu tak antisipasi wisan. Aku ngomong ngene kapan ono sing bantah? Oh berarti aku ngelak ngene. Mangkane yo tes langsung iso jawab aku. Gak pinter yo gak dadi kiai omonganmu. Yo gak pinter tok yo mandi barang ngono kudune. Yo kudu iso nyowok barang ngono. Eh srungokno. Woi. Ini supaya manusia punya watak seperti tanah yang selalu rendah, artinya rendah hati. Nah iblis ini diciptakan dari api. Api itu sifatnya kan selalu berkobar-kobar dan membumbung tinggi. Arepe kepengen dukur ae ngono. Gayane iblis sing ngono iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mangkane Bapak Ibu, kesimpulane wis jam 10. Kita itu mbah ceramah kok gak oleh mari gitu. Kita jadi orang tuh jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati. Ayo tebuk kaya iki lho semangat ngono lho. Ayo semangat, semangat. Jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti akan menarik sehingga banyak yang jatuh. Ngene iki angel ngene iki. Mikire suwe ngene iki. Gak gampang mulane larang. Ayo diulang, diulang. Engko tulisen nggone status Facebookmu ya. Sing apik-apik ngene iki ditulis, update. Ayo, jadi orang itu jangan sok suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi. Karena itu bikin sakit, tapi jadilah orang yang rendah, pasti akan menarik sehingga banyak yang jatuh. Maka ibu, kalau kepingin suamimu jatuh hati padamu, luluh dan kelepek-kelepek di hadapanmu. Ibu harus rendah hati sama suami, sering-sering sungkem bu ke suami, sungkem mo, cucupen tangannya, cium tangan suami sampai metu suarane ciit nyucupe tenanan utane gak ngono ya cetok. Terus ibu matura dengan serendah-rendahnya, matur kepada suami, sungkem cium tangan suami, matur sing rendah hati. Papa, apa tadi jadi ngarit apa enggak papa? Udah ma, papa tadi ngaritnya dapat 4 sak. Lah sekarang suketnya di tekek di mana papa? Ya tadi papa geletakkan di kandang ma. Oh berarti papa dari kandang tadi. Iya ma. Lah itu kan ada teletong mundung-mundung papa. Udah dikeruin apa belum pa? Yo piye leh nyelo yo apa lah? Ya. Terus saiki kan ya. Beb. Bebek. Beb. Aku jembek ngrasakno saiki. Lah nyeluk lho aneh-aneh. Beb, iki lho anake Beb. Anake mongen sik Beb. Oh, lah kon kate lapo? Ya kate ngumbah kathokmu Beb. Emboh, aku ngrasakno wong saiki iki sumpek kok. Emboh bebet. Kathokmu kok sampai ngetimal kayak gini to Beb? Kate ngono poko. Wes, pokoknya matur sing apik sampean. Pak, aku dadi bojo sampean lak wis-wis e, Pak, mulai Joko Loro. Joko Loro ta Joko Enak? Iya, ke Joko Enak, Pak. Aku dadi bojomu, aku gurung iso nyenengno sampean, Pak. Aku gurung iso mbahagiakno sampean, Pak. Aku gelek bantai sampean, aku balak-balik wani sampean, ngelarakno ati sampean. Aku gurung iso dadi bojo sing apik. Pokoke sak piro akeh salahku, Pak, yo aku njaluk sepuro. Engko sampean ngomong gurung mari lho bojomu wis mewek pisan. Hop, Dik, hop. Hop. Ojo terusno, Dik, hop. Wis cukup sak mono ae. Yo malah aku sing njaluk sepuro nang kondek yo. Aku balak-balik ngetengi kondek. Lha wong kene kok enak-enak turu moro tak peting kringi ngene. Akibat nyawa tengmu mendeh-mendeh gara-gara pola peting kringanku. Yo malah aku sing njaluk sepuro yo, Dik. Apane gak terus keruntelan. Soale sing wedok rendah hati, maka suami jatuh hati. Lah nek wong wedok tinggi hati, suami pasti sakit hati. Ana ngono iku sing lanang lungguh nek sing wedok selintas selinti, riwari winduk ngarepe karo ngetok-ngetokno jasane. Ngene iki wong lanang ngerti apa? Barang ya wong wedok kabeh. Ancane wong lanang gak genah. Metu wae mulai-mulai turu, tangi-tangi yang badok. Pakaian kotor kelimpruk sing ngombah sapa? Ya wong wedok. Masih omah pateng selengkerah kaya apa wong lanang tau ngurusi ya. Sapa le gak wong wedok? Anak nangis rewel kaya apa wong lanang weruh ya meneng ae gak gelem ngreken. Sapa sing ngopeni? Ya wong wedok. Anggite sing lanang terus perasaan perhatian ngono. Pengertian ngono. Ya malah sakit hati sing lanang ya gremeng terus. Ae terusno. Tak batek ilatmu anu, pengen suwek lambemu kakek ngomong. Embo. Pokoknya wong tinggi hati ku gak nyenengno. Tapi nek rendah hati pasti menarik hati. Pasti banyak yang simpati, pasti banyak yang jatuh hati. Karena rendah hati adalah puncak dari akhlak terpuji. Wes jam 10. Orang itu yo. Orang itu yo. Terus ngomongku kapan? Orang itu kalau rendah hati pasti akhlaknya terpuji. Amradul qulub, penyakit-penyakit hati entek kabeh. Wong nek gelem DP-DP rendah, anda pasor, tawadun, amradul qulub otomatis hilang dewe-dewe. Wis pikiran karo mapan turu tepak tagak sing diomongno kiye ganteng mau ya ngono. Dari bojoku. Wis Bu, jam 10. Ayo melu aku ae ayo. Melu aku ae ayo. Engko tak critani. Pun. Wis. Muga-muga desa Telaga Bedah ngene sing bedah telagane, behane ora melu bedah. Atimu ora sampai bedah. Akidahmu ora sampai bedah. Tapi bedah dalan lurusmu tumuju ridane Gusti Allah. Ya, iso bedah. Alam barzahmu iki iso bedah tembus raudhatun min riyadil jannah. Tembus taman swarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Wong iku lho dijak maca Fatihah kok weh dah ya wis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharuj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluh. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ينبغي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله.